Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyar al-ikhwah ra'ani wa ra'akum Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-25 dari bulan Safar 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 11 Oktober 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan kita dari karya Al-Imam Muslim Ibnu Al-Hajjaj alaihi rahmatullah di dalam As-Sahih. Yang mana ikhwati fillah yarakumullah, alhamdulillah, pada pertemuan yang terakhir kita telah memasuki bab yang baru yang disebutkan oleh musannif alaihi rahmatullah, yakni Al-Imam An-Nawawi secara khusus, babu bayani annahu la yadkhulul jannata illa al-mu'minun. Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah membuat bab dalam As-Sahih penjelasan tentang tidak adanya seorang yang masuk ke dalam al-jannah kecuali orang-orang yang beriman. Wa anna mahabbatal mu'minina minal iman. Begitu pula penjelasan bahwasanya mencintai saudara kita sesama kaum mukminin itu bahagian dari iman. Akan dijelaskan oleh para a'immah maknanya adalah bahagian dari kesempurnaan iman. Wa inna ifa anna ifsha as-salami sababun lihusudiha. Dan penjelasan pula bahwa menyebarkan assalam merupakan sebab tumbuhnya keimanan yang ada pada seorang hamba Allah Jalla Jalaluh. Ikhwati fillah yarakumullah, hadis yang telah kita bahas adalah hadis yang ma'ruf, bahkan sebahagiannya kita telah menghafalkannya. Datang dari periwayatan Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, ketika beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam al-jannah sampai kalian benar-benar beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Aw la adullukum ala syai'in. Inginkah kalian aku tunjukkan terhadap satu amalan? Idza fa'altumuhu, apabila kalian mengamalkan amalan tersebut, tahabbtum, kalian akan saling mencintai. Afshu as-salama bainakum. Amalan tersebut adalah menebarkan salam di tengah-tengah kalian. Dan telah kita jelaskan ikhwati fillah yarakumullah, apa yang menjadi pembahasan Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah ketika beliau mengomentari apa yang ada di sisi Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah tentang lafaz hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la wa la tu'minu hatta tahabbu, yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, bahwa lafaz hadis ini adalah lafaz hadis yang sahih dan sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Beliau sedikit mengomentari tentang apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, bahwasanya wala tu'minu di sini adalah kesalahan seorang perawi. Yang benar adalah wala tu'minuna bi itsbatin nun. Karena lam di sini adalah lamun nafi, bukanlah lamun nahi. Dan itu telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ikhwati fillahi ra'akumullah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengatakan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kita masuk kepada lafaz yang berikutnya. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi alaihi rahmatullah, hatta tahabbu bihadfi ihdat ta'ain. Lafaz hatta tahabbu itu dengan menghapus salah satu ta yang berada dalam kalimat tersebut. Idh asluhu tatahabbu. Karena asal usul dari kalimat tersebut adalah dengan ta yang terulang. Tatahabbu, ada dua ta di situ aslinya. Akan tetapi dihapus salah satu ta tersebut agar lebih mudah untuk diucapkan. Kemudian dijelaskan oleh Syekh alaihi rahmatullah, ai maksudnya adalah hatta yuhibbu ba'dukum ba'dan. Kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Maksudnya apa? Sampai kalian benar-benar antara satu dengan yang lainnya saling mencintai, saling menyayangi, saling perhatian. Dan berkata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, maknahu, makna dari lafaz ini, la yakmulu imanukum. Keimanan kalian belum beriman. Keimanan kalian, afwan, belum sempurna. Keimanan kalian belum sempurna. Lam yakmul atau la yakmulu imanukum. Belum sempurna keimanan kalian sampai kalian benar-benar saling mencintai sesama mukmin. Sampai kalian saling benar-benar mencintai sesama ahlul iman. Kemudian kata An-Nawawi alaihi rahmatullah, wala yasluhu halukum fil imani illa bittahab. Dan tidak akan bisa baik keimanan-keimanan kalian, tidak akan bisa baik keadaan-keadaan kalian sampai kalian benar-benar saling mencintai. Maka apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, ikhwati fillah yarhamakumullah, terdapat sebuah pelajaran penting bahwa yang dimaukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam lafaz hadis ini, terkhusus ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai, maksudnya bukan nafyul imani bil kulliyah, bahwa ketika ada seorang yang membenci seorang mukmin yang lainnya, artinya dia tidak saling mencintai, maka berarti dia kafir. Lah, ini pemahaman yang keliru. Akan tetapi yang dinafikan, yang ditiadakan adalah ketika seorang tidak mencintai atau membenci saudaranya sesama mukmin, maka keimanannya belum sampai kepada taraf sempurna. An-nafu atau an-nafyu huna adalah nafyul kamal, la nafyul kulliyah. Bukan secara umum, totalitas, dia tidak beriman sama sekali, tidak. Akan tetapi yang dinafikan adalah ketika seseorang belum mencapai taraf keimanan yang sempurna. Disebutkan pula sebuah faedah penting oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah di dalam Al-Mufhim. Beliau mengatakan, al-imanu al-madhkuru thanian, atau sebelumnya, al-imanu al-madhkuru awalan huwa tasdiqu syar'i al-madhkuru fi hadithi Jibril alaihi salatu wassalam. Keimanan yang pertama kali disebutkan dalam penggalan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, karena seperti yang kita tahu ikhwati fillah yara'akumullah, dalam lafaz hadis ini kalimatul iman terulang dua kali. Dan ini yang akan dibahas oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, keimanan yang pertama, keimanan yang kedua. Keimanan yang pertama di mana? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. Ini yang pertama. Wala tu'minu, ini yang kedua. Dan dijelaskan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, jenis keimanan yang pertama dengan jenis keimanan yang kedua ini berbeda. Karena apabila kita menyamakannya akan fatal akidah kita. Kita akan condong kepada akidah kaum khawarij yang gemar atau yang mudah mentakfir, mengkafirkan orang lain. Wal'iyadu billah. Maka disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, al-imanul madhkuru awalan huwa tasdiqu syar'i. Lafaz al-iman yang pertama kali disebutkan pada penggalan pertama hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah at-tasdiqu syar'i. Ini makna iman secara umum. Ketika kita mentasdik, membenarkan secara syariat, meyakini apa yang datang dari Allah Jalla wa'ala adalah hak, apa yang datang dari Nabi SAW adalah hak, dan yang seterusnya. Itu keimanan yang dimaksudkan pada penggalan pertama dari hadis ini. At-tasdiqu syar'i. Kita benar-benar meyakini kebenaran Islam. Kita benar-benar meyakini kebenaran Allah Jalla wa'ala dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Al-madhkuru fi hadithi Jibril. Yang mana keimanan inilah yang disebutkan di dalam hadith Jibril yang ma'ruf, yang telah kita ketahui bersama. Ketika Jibril alaihi salatu wassalam datang dengan menyamar sebagai sosok seorang manusia ke hadapan Nabi alaihi salatu wassalam yang ketika itu sedang bermajlis dengan para sahabah radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum, maka malaikat Jibril pun bertanya kepada Ar-Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Hadis yang telah kita ketahui bersama. Maka dijelaskan satu persatu oleh Nabi alaihi salatu wasallam, al-Islam adalah kada kada wa kada, al-iman an tu'minu billah ila akhiril hadis, begitu pula al-ihsan. Maka syahidnya adalah ketika Jibril alaihi salatu wassalam menyebutkan pertanyaan berupa al-iman. Maka dijawab oleh Nabi alaihi salatu wassalam, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi ila akhiril hadith. Maka ini keimanan yang dimaksudkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam al-jannah, bahwa seseorang tidak akan bisa masuk ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala hatta tu'minu, sampai benar-benar dia merealisasikan keimanannya kepada Allah Jalla wa'ala, merealisasikan keimanannya kepada kitab-kitab Allah Jalla wa'ala, para rasulnya, malaikat-malaikatnya, takdir yang baik ataukah yang buruk. Ini semuanya bahagian dari iman yang ada pada lafaz pertama, penggalan pertama dari hadis ini. Berbeda dengan apa yang disebutkan pada lafaz yang kedua. Apa kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah? Wal imanul madhkuru thaniyan. Adapun makna dari keimanan yang disebutkan pada penggalan lafaz kedua dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam tersebut, huwal imanul amaliyu al-madhkuru fi qawlihi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan. Adapun lafaz iman yang kedua dari ucapan Nabi alaihi salatu wassalam, wala tu'minu hatta tahabbu, dan kalian tidak akan beriman sampai kalian benar-benar saling mencintai. Maksudnya kalian kalau tidak saling mencintai, bukan berarti kalian tidak beriman kepada Allah, bukan berarti kalian tidak beriman kepada Rasulnya, bukan berarti kalian tidak beriman kepada kitab-kitab Allah, malaikat, dan yang seterusnya. Tidak. Tapi keimanan yang dimaksud pada lafaz kedua ini adalah al-imanul amaliyu. Iman yang berkaitan dengan amalan. Karena seperti yang sudah kita ketahui, ikhwati fillah ya ra'akumullah, bahwasanya keimanan itu terkandung padanya 3 poin. At-tasdiqu bil lisan atau at-tasdiqu bil janan, ketika kita membenarkan, meyakini keimanan tersebut dalam hati-hati kita, kemudian kita mengucapkan dengan lisan, ini yang kedua. Begitu pula al-amalu bil jawarih, kita mengamalkan dengan anggota-anggota tubuh yang kita miliki. Ada 3 unsur, 3 poin pada keimanan seorang hamba. Hatinya beriman, lisannya pun mengucapkan iman, amantu billah, amantu bi rasulillah, dan yang seterusnya. Begitu pula amalan jawarihnya, anggota-anggota tubuhnya mencerminkan keimanan dia. Makin dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam pada lafaz yang kedua ini, imanul amali, yang diamalkan. Ini sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis Nabi alaihi salatu wasallam, kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, al-imanu bid'un wa sab'una syu'batan, bahwasanya keimanan itu memiliki 70 sekian cabang. Keimanan memiliki 70 sekian cabang. Yang disebutkan nanti oleh Nabi alaihi salatu wasallam di akhir lafaz hadis tersebut, bahwasanya al-haya syu'batun minal iman, sifat malu itu bahagian dari keimanan. Maka ikhwati fillah yara'akumullah, terbedakan antara lafaz iman yang pertama dengan lafaz iman yang kedua, padahal dalam satu hadis, padahal dalam satu riwayat, padahal dalam satu redaksi hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Maka ini pentingnya kita membaca penjelasan dari a'immatus salaf, sehingga kita tidak keliru, sehingga kita tidak memahami hadis Nabi alaihi salatu wasallam dengan pemahaman kita yang qasir, yang maha dangkal. Akan tapi kita memahami hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasallam, ucapan-ucapan beliau alaihi salatu wasallam, sesuai dengan konteks yang dijelaskan oleh as-salaf wa ala ra'sihim ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Maka lafaz pertama maksudnya adalah keimanan seperti apa yang ada di dalam hadis Jibril. Lafaz yang kedua adalah keimanan seperti apa yang disebutkan dalam hadis iman memiliki 70 cabang sekian keimanan. Kenapa tidak disamakan antara lafaz pertama dengan lafaz yang kedua? Toh sama-sama al-iman, toh memiliki kalimat yang muradif. Tidak ada perbedaannya sama sekali. La farqa bainahuma. Hati-hati kalau kita menyamakan antara yang pertama dengan yang kedua, akan jatuh kepada akidah kufriyah wal iyadzu billah. Disebutkan oleh beliau dalam lanjutan syarahnya, walau kana tsaniyu huwa al-awwalu la lazima minhu alla yadkhula al-jannata man abghada ahadan minal mu'minin wa dhalika batilun qat'an, intaha kalamuhu rahimahullah. Disebutkan oleh al-Imam Al-Qurtubi, apabila kita menyamakan antara lafaz yang kedua, lafaz al-iman yang kedua, dengan lafaz al-iman yang pertama, artinya ketika Nabi SAW mengatakan wala tu'minu hatta tahabbu, dan tidaklah kalian beriman sampai benar-benar kalian saling mencintai. Kalau lafaz ini kita bawa, keimanan yang dimaksud adalah keimanan yang ada pada hadis Jibril, maka kata beliau la lazima minhu alla yadkhulal jannata. Maka kesimpulan yang bisa diambil, bahwasanya seseorang tidak akan masuk ke dalam al-jannah man abghada ahadan minal mu'minin, apabila dia membenci satu orang saja dari kalangan kaum mu'minin, dari kalangan ahlul iman. Ada satu orang yang dia benci, jangankan 3 orang, 4 orang, 10 orang, satu kelompok, satu orang yang dia benci dari kalangan kaum mu'minin, maka dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Seperti kebencian kaum sufiyah kepada ahlu sunnah misalkan. Kalau kita memahami hadis itu dengan pemahaman kita yang dangkal, maka mereka tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Kenapa? Karena syarat masuknya seorang mukmin ke dalam al-jannah adalah ketika tidak ada seorang mukmin pun yang dia benci. Nah, ini sama seperti akidah yang dimiliki oleh kaum Khawarij yang gemar mentakfir, peminum khamr kafir, pemerintah yang berhukum dengan selain Al-Quran wa Sunnah kafir, para aparat kepolisian, aparatur negara, taghut dan yang lainnya, tak ubahnya kita. Seperti akidah kaum Khawarij wal'iyadzu billah. Padahal akidah kaum Khawarij telah jelas kesesatan dan apa yang telah dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tentang tahdzir, peringatan yang diucapkan secara langsung dari lisan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kidabu ahlin nar, syarul qatla tahta adimis sama, dan yang lainnya sangat banyak sekali. Di antara akidahnya mudah mengkafirkan kaum mukminin. Maka itu akibatnya apabila kita menyamakan lafaz iman yang pertama dengan yang kedua. Artinya apa lafaz iman yang kedua? Kalau seandainya ada seorang yang membenci seorang mukmin, maka tidak bisa dipastikan dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah. Karena keimanan yang dimaksudkan pada lafaz yang kedua di sini, wala tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan beriman, maksudnya adalah imanul amali. Kalau bahasanya al-Imam Nawawi tadi adalah kamalul iman, kesempurnaan iman. Jadi yang dinafikan bukan keimanannya secara menyeluruh. Kalau ada satu orang mukmin yang dia benci, berarti dia sudah kafir, tidak beriman dengan iman yang didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Jibril. Maka ini harus kita cermati bersama ikhwati fillah yarakumullah. Keimanan yang pertama sesuai dengan definisi hadis Jibril, adapun keimanan yang kedua adalah kamalul iman atau kesempurnaan iman yang dimaukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, ditakkid, ditekankan pula penjelasan ini oleh al-Imam al-Qadhi Iyad rahimahullahu taala ketika beliau mengatakan qauluhu sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam al-Qadhi Iyad di dalam karya beliau yang berjudul Ikmalul Mu'lim, jilid yang pertama halaman ke-326, kata Imam al-Qadhi Iyad alaihi rahmatullah, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tu'minu hatta tahabbu, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Ai, maksudnya adalah la yatimmu imanukum, belum sempurna keimanan kalian. Wala yakmulu wala tasluhu halatukum fil imani illa bittahabbi wal ulfati, dan belum sempurna serta tidak baik keimanan kalian kecuali kalian benar-benar saling mencintai dan saling menyayangi sesama muslim, sesama mukmin. Wa ya'udduhu qawluhu ba'd, dan yang mendukung akan pemahaman ini, akan penjelasan ini adalah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam yang selanjutnya, awala adullukum ala syai'in ila akhiril hadis. Intaha kalamuhu rahimahullah. Apakah kalian ingin aku tunjukkan terhadap satu amalan yang dengan amalan tersebut kalian bisa saling mencintai? Maksudnya apa? Dengan amalan tersebut keimanan kalian bisa sempurna, bisa menjadi tamam, bisa menjadi kamil, bisa baik keimanan kalian, keadaan kalian. Ini yang dimaksudkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah pun menjelaskan, wa amma qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, adapun ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu, bahwa kalian tidak akan masuk ke dalam al-jannah sampai benar-benar beriman. Fahuwa ala zahirihi wa itlaqihi fala yadkhulal jannata illa man mata mu'minan. Maka lafaz tersebut kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, ala zahirihi wa itlaqihi, sesuai dengan apa yang nampak dari ucapan Nabi alaihi salatu wasallam tersebut, sesuai dengan apa yang difahami dari ucapan beliau alaihi salatu wasallam, bahwa seorang tidak akan masuk ke dalam syurga sampai benar-benar dia beriman. Wa in lam yakun kamilal iman, walaupun keimanannya belum sempurna. Fahadahu wa dhahiru minal hadis, maka ini adalah apa yang difahami dari zahir hadis ini, ucapan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka apa yang dijelaskan oleh Imam Nawawi alaihi rahmatullah ikhwati fillah rahimakumullah menunjukkan kepada kita bahwasanya seorang yang beriman, apakah keimanannya itu sedikit ataukah keimanannya itu sedang-sedang saja, ataukah mungkin keimanannya dia adalah keimanan yang sempurna, yang penting ada al-iman di dalam kalbunya, di dalam benak dia, di dalam sanubari dia, maka dia akan masuk ke dalam al-jannah bi'idznillahi ta'ala, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah akidah yang dimiliki oleh ahli sunnati wal jamaah. Mereka yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah akan masuk ke dalam al-jannah. Urusan Allah subhanahu wa ta'ala nanti, ikhwati fillah ya ra'akumullah, apakah dia akan dimasukkan oleh Allah jalla wa ala dukhulan awwalian, ketika keimanannya dicampuri dengan apakah itu kemaksiatan ataukah kefasikan dan yang lainnya, atau mungkin Allah subhanahu wa ta'ala memilih untuk dia merasakan dulu wal'iyadzubillah azabnya an-narul jahim. Itu semua tahtal masyiah, di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, Allah jalla wa ala yang berhak menentukan. Dengan sekian banyak dosa, kemaksiatan, kefasikan yang dilakukan oleh si fulan al-mu'min, maka yang pertama bisa dia masuk ke dalam al-jannah, bisa juga Allah subhanahu wa ta'ala mengiqab atau menghukum dia dari perbuatan-perbuatan tercela yang dia telah lakukan selama kehidupan dunia. Tapi ujung-ujungnya, ketika di dalam hatinya terdapat al-iman, bahkan disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam mithqala dzarratin min iman, seperti hadis yang sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu yang diriwayatkan pula oleh Imam Muslim alaihi rahmatullah, sedikit saja, segelintir saja bagian dari keimanan, dia akan masuk ke dalam al-jannah. Dan ini merupakan busyrah, kabar gembira yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kepada umat beliau, kepada kita semua. Maka inilah akidah ahli sunnah. Berbeda jauh dengan apa yang dituduhkan oleh sebahagian pihak kepada ahli sunnah, bahwasanya ahli sunnah itu mudah membid'ah-bid'ahkan, mudah mengkafir-kafirkan, mudah menganggap orang lain sebagai ahlun nar. Ini tuduhan-tuduhan dusta, ikhwati fillah yarakumullah, tidak benar. Ahlus sunnati wal jamaah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah alaihi rahmatullah, arhamun nasi bil khalq. Mereka adalah orang yang paling memiliki rasa kasih sayang kepada hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala secara umum. Bagaimana mungkin mereka mau menghukumi si fulan di neraka, si fulan akan masuk ke dalam an-nar dan yang seterusnya. Mereka bukan Allahu Jalla wa'ala, dan mereka pun tidak mengetahui ilmu al-ghaib. Ini semuanya tuham, ini semuanya tuhmah, tuduhan-tuduhan dusta kepada ahli sunnati wal jamaah. Begitu pula kepada a'immatus salaf. Bahkan sampai tuduhan ini sampai kepada wal'iyadu billah al-imam al-mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi an-Najdi alaihi rahmatullah, bahwa beliau adalah seorang takfiri, bahwa beliau adalah seorang pembunuh berdarah dingin dan yang lainnya. Na'udzubillah min dzalik. Ditantang oleh para ulama kita. Bagi mereka-mereka yang menuduh akidah ahli sunnati wal jamaah membawa akidah yang baru selain apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain apa yang dibawa oleh para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, untuk mendatangkan apa satu contoh akidah saja yang a'immatus salaf, khususnya asy-syekh al-mujaddid al-imam al-allamah Muhammad ibn Abdul Wahhab at-Tamimi an-Najdi, membawa akidah baru yang tidak ada di zaman Nabi alaihi salatu wassalam. Ditantang oleh para ulama, di antaranya adalah asy-syekh Shalih ibn Fauzan al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah. Ayo datangkan karya-karya ilmiah yang ada di sisi kaum muslimin, tersebar walhamdulillah, baik berbahasa Arab ataukah berbahasa Indonesia di negara kita, tersebar, silahkan. Datangkan satu akidah saja yang teranggap bahwa itu adalah akidah baru, tidak pernah ada di zaman Nabi, tidak pernah ada di zaman sahabat, tidak pernah ada di zaman tabi'in, tidak pernah ada di zaman salaf. Tunjukkan. In kuntum shadiqin. Kalau mereka menuduh dengan tuduhan yang benar, tapi ternyata kenyataannya wal'iyadzubillah, tuduhan mereka adalah tuduhan yang dipenuhi dengan kedustaan, tuduhan yang dipenuhi dengan kebencian, wal'iyadzubillah. Inilah akidah ahli sunnah. Ketika mereka meyakini setiap mukmin akan masuk ke dalam al-jannah. Mubtadi' sekalipun, naham, mubtadi' sekalipun. Selama kebid'ahannya tidak sampai kepada bid'atun mukaffiratun. Kebid'ahan yang bisa mengantarkan dia kepada pintu kekufuran. Maka dia pun akan masuk ke dalam al-jannah. Tidak benar apabila ahlus sunnah dituduh sebagai pihak yang mengklaim bahwa ahlul bid'ah adalah orang-orang yang akan masuk ke dalam an-nar. Kenapa dibolak-balik apa yang diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Iyyakum ma muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dari perkara-perkara yang baru. Itu yang dibawa oleh ahli sunnah. Kenapa ahli sunnah yang dipermasalahkan ucapan-ucapannya yang mereka nukilkan dari Nabi alaihi salatu wasallam, yang mereka nukilkan dari para sahabat radhiyallahu taala anhum ardhahum, yang mereka nukilkan dari para tabi'in, atba'at tabi'in, aimatus salaf. Kenapa dipermasalahkan? Dan bukankah bid'ah itu di neraka? Bukan ahlu sunnah yang mengatakan, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam, imam mereka yang mengatakan, kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ucapan beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwasanya setiap kebid'ahan itu adalah kesesatan dan setiap kesesatan itu adalah di neraka. Maka kita peringatkan kaum muslimin, jangan dekati kesesatan tersebut. Jangan dekati kebid'ahan tersebut. Ayo kaum muslimin menjauh dari amalan-amalan yang berbau kebid'ahan, dari amalan-amalan yang berbau kesyirikan dan lain-lain seterusnya. Ayo jauhi. Arhamun nas bil khalq. Mereka berupaya untuk menasihati kaum mukminin agar mereka selamat dari an-nar, agar mereka selamat dari ancaman neraka al-jahim. Tapi kenapa malah dituduh sebagai pembunuh berdarah dingin, dituduh sebagai pihak yang mengklaim si fulan di neraka, dituduh sebagai pihak yang mengkapling-kaplingkan syurga Allah dan yang seterusnya, wal'iyadzubillah. Tujuannya satu, ikhwati fillah yarakumullah, adalah mentanfir, membuat lari manusia, membuat lari kaum muslimin agar tidak mendekat kepada da'watus sunnah, agar tidak mendekat kepada da'watus salafiyah, agar tidak mendekat kepada ahli sunnati wal jamaah, wal'iyadzubillah. Inilah kesesatan yang ada di sisi mereka. Berarti mereka masuk ke dalam an-nar karena kita sebut mereka adalah orang-orang yang sesat. Tahtal masyi'ah, seperti yang disebutkan tadi. Itu semuanya kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki pada hamba tersebut? Tugas kita hanya mengingatkan, lasta 'alaihim bimusaitir, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mendapatkan tugas yang demikian. Mengingatkan paman beliau Abu Talib, qul ya ammi la ilaha illallah kalimatun uhajjulaka biha indallah. Diingatkan, tapi lasta 'alaihim bimusaitir. Beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tidak bisa mengkondisikan hati paman beliau Abu Talib yang disayangi padahal oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ternyata mata 'ala millati Abdul Muttalib. Begitu pula kita sebagai ahli sunnah, yang imam kita adalah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga memiliki sebuah kaidah, lasta 'alaihim bimusaitir. Kita tidak bisa mengkondisikan, kita tidak bisa memaksa orang-orang, kita tidak bisa mengharuskan orang-orang yang kita dakwahi untuk mendengar. Kita hanya bisa menyampaikan, kita hanya bisa mentabligh apa yang telah diajarkan oleh a'immatus salaf, apa yang diajarkan oleh para masyayikh dan yang lainnya. Urusan diterima tidak diterima, maka kembali kepada urusan masing-masing dari hamba Allah tersebut. Ikhwati fillah yarakumullah, kemudian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, awala adullukum ala syai'in, apakah kalian ingin aku tunjukkan kepada satu perkara, idza fa'altumuhu tahabbabtum, apabila kalian benar-benar mengamalkannya kalian akan saling mencintai, afshu assalama bainakum. Disebutkan di dalam penjelasan dari Asy-Syaikh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi alaihi rahmatullah, yang baru beberapa hari kemarin Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau, Allah yarhamuh, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau, wa razaqahu fasihah jannati, dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan syurga Allah jalla wa ala kepada beliau, karena beliau memiliki khidmah yang luar biasa kepada para thullabul ilm, Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi. Semoga Allah Subhanahu wa taala pun memberikan nikmatul qabr kepada beliau alaihi rahmatullah. Sungguh apa yang beliau lakukan dari ta'lif, karya-karya ilmiah yang beliau lahirkan, yang beliau tulis, sangat-sangat bermanfaat bagi para thalabatul ilm di seluruh dunia. Semoga itu semua tercatat sebagai amalan-amalan saleh yang bisa menjadikan hisab beliau sebagai hisaban yasira, yang bisa menjadikan beliau sebagai seorang yang mendapatkan ni'matul qabar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Syekh Muhammad Ali Adam Al-Athyubi alaihi rahmatullah menyebutkan makna ifsyaihi, makna dari ucapan Nabi alaihi salatu wasalam, ifsya'us salam afshu as-salama bainakum, ay maksudnya adalah izharuhu wa isha'atuhu wa iqra'uhu 'alal ma'rufi wa ghairil ma'rufi. Bahwasanya makna ifsya' ini adalah menampakkan, izhar, isha'ah menebarkannya, iqra'uhu mengucapkannya, 'alal ma'ruf wa ghairil ma'ruf. Apakah salam tersebut disampaikan kepada seorang yang dia kenal ataupun yang tidak dia kenal? Dan ini juga merupakan penjelasan yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah. Begitu pula ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan afshu as-salama bainakum, dijelaskan oleh Al-Imam Sindi alaihi rahmatullah, kata Al-Imam Sindi alaihi rahmatullah, wal muradu nashru as-salam bainan nas liyuhyu sunnatahu sallallahu alaihi wasallam. Maksud dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam tersebut, yakni afsyus salama bainakum, adalah menyebarkan salam di tengah-tengah manusia. Apa tujuannya? Liyuhyu sunnatahu, agar sunnah beliau, agar ajaran beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam senantiasa hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Begitu pula Imam Nawawi alaihi rahmatullah menjelaskan lafaz hadis ini, aqalluhu ay yarfa'a sawtahu bihaitsu yasma'al musallama 'alayhi, bihaitsu yasma'al musallama 'alayhi. Paling sedikit, paling minimal adalah ketika seseorang memberikan salam kepada orang lain itu dengan yarfa' sawtahu. Di sisi Imam Nawawi alaihi rahmatullah, tidak perlu seorang menebarkan salam. Ketemu si fulan, dia tebarkan. Ketemu si fulan, dia bacakan salam. Ketemu si alan, dia ucapkan salam. Tidak perlu. Tapi apa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, kata beliau, aqalluhu, yang paling minimalnya, ayyarfa'a sawtahu. Maksud dari afshus salama bainakum, saling mengucapkan salamlah di antara kalian. Kata Imam Nawawi alaihi rahmatullah, adalah ketika kalian mengangkat suara kalian, meninggikan suara kalian ketika mengucapkan salam tersebut, sampai seorang yang kalian ucapkan salam kepadanya itu mendengar. Sampai orang yang kalian ingin mengucapkan salam kepadanya itu mendengar. Fa illam yasma'hu lam yakun atiyan bis sunnah. Kalau seandainya dia mengucapkan salam dengan suara yang kecil, dengan suara yang lirih, artinya orang yang dia ucapkan salam kepadanya, yang dia tujukan kepada si fulan tersebut, si fulannya tidak mendengar, berarti dia belum menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia belum menghidupkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan ini pun disebutkan oleh Al-Imam Suyuti alaihi rahmatullah di dalam Hasyiah Abi Daud alaihi rahmatullah. Menunjukkan bahwasanya yang diinginkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam bukan hanya menebarkan, akan tetapi juga mengangkat suara ketika salam, sehingga salam tersebut bisa dijawab oleh orang-orang yang berada di sekitarnya, orang-orang yang dia tujukan untuk dia sampaikan salam kepada mereka. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Kemudian Al-Imam As-Sindi alaihi rahmatullah, Al-Imam As-Sindi alaihi rahmatullah juga menyebutkan zahiruhu, zahir dari lafaz Nabi alaihi salatu wasallam ini, annahu hamala al-ifsya'a ala raf'i sawti bihi. Maksudnya adalah ketika seorang ingin mengucapkan salam, yang dituntunkan oleh Nabi SAW adalah ketika seorang mengangkat suaranya. Wal aqrabu hamluhu alal ikthar. Akan tetapi yang lebih dekat maknanya adalah ketika kita memperbanyak salam, bukan hanya yang ditargetkan meninggikan suara, nyaring-nyaringan suara ketika salam, bukan. Tetapi kata beliau yang lebih dekat maknanya adalah memperbanyak salam. Bismillah taala, ikhwati fillah yarakumullah, kita pada pertemuan yang akan datang akan menyebutkan ucapan Syekh Muhammad Ali Adam Al-Atyubi alaihi rahmatullah, yang beliau menggabungkan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua, yakni pendapat Al-Imam Suyuti, Al-Imam Nawawi digabungkan dengan pendapat Al-Imam Sindi dan yang lainnya, bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam yaitu dua hal tersebut, memperbanyak salam, menebarkan salam kepada orang yang dia kenal dan tidak dia kenal, juga memiliki makna yang lain, yaitu ketika mengucapkan salam jangan sampai dengan suara yang lirih, karena apabila dengan suara yang lirih maksud dan tujuan mengucapkan salam tersebut tidak akan sampai kepada orang yang dia tuju. Bi'idnillah ta'ala akan kita bacakan ucapan dari Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad Ali Adam Al-Tiyubi hafizahullah atau alaihi rahmatullah pada pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya ana mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu ya ra'akumullah. Assalamualaikum warahmatullahi.